Pangapuramu, aku sih pengen lanjut senajan wis kepacut. Tak akoni aku sing lupa. Utan utan no sing gedhi terno aloh kuiki kono mili ojo mboko bali salahku sing wingi wis tak kepingi. Bebar ora tak baleni iki koyong ini wong kelangan rasane ora karuan merko salah kalah. Bintang sewangi cukup sewangi iki ra bakal tak duweni mengari duati tresno mung sak kedhep mata kowe teko amung dadi kodho. Kepiane tomu mung pandelengan semu nguluhke atiku kau tak duweni mengari dua hati terus ngomong sak kedep motor.